Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian syarah Riyadhus Salihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Dan dalam kesempatan malam hari ini kita akan mulai pembahasan panjang berkaitan dengan penjelasan untuk hadis Jibril. Yaitu hadis yang berisi dialog antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril yang berbentuk dengan bentuk manusia tentang Islam, tentang iman, ihsan, Islam dan ihsan. Qala syarih hafidhu rahimallahu taala, dan An-Nawawi rahimallahu taala membawakan hadis dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, satu hadis yang sangat-sangat agung, yang oleh karena itu sebagian ulama menyebutnya dengan Ummus Sunnah, induk dari segala hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis yang di akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, "Tahukah engkau siapakah yang bertanya?" Maka Umar mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Dia adalah Jibril yang datang untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Maka jika demikian, maka agama kita seluruhnya ada dalam hadis ini. Karena hadis ini memuat seluruh bagian dari agama. Ada pembahasan tentang Islam, iman, dan ihsan. Hadis ini dimulai dengan bainama pada saat. Ini adalah satu keterangan waktu yang menunjukkan tiba-tiba. Oleh karena itu ditambah dengan id, maka tiba-tiba muncullah. Maka ketika para sahabat duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan adalah para sahabat radhiallahu anhum, mereka seringkali duduk bareng bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita Rasul alaihi salatu wasalam tidaklah menjauhkan diri dari sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Maka aktivitas beliau boleh jadi di rumah, sibuk dengan urusan rumah, salatullah assalamu alaihi, di antara kegiatan beliau ketika di rumah beliau memerah susu kambing, beliau sendiri yang menambal, menjahit kainnya yang robek dan memperbaiki sandalnya yang rusak. Maka beliau sibuk dengan aktivitas kegiatan rumah beliau. Ketika di rumah bukanlah seorang yang berpangku diri seperti bos yang tinggal tunjuk ini dan itu, merintah-merintah istri. Istri yang pontang-panting, sedangkan beliau cuma tengok-tengok nyaman. Bukan demikian. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang tidaklah merasa berat untuk melakukan aktivitas yang biasanya dikerjakan oleh istrinya. Dan boleh jadi kalau tidak di rumah, maka beliau bersama dengan para sahabatnya di masjid. Atau beliau pergi menjenguk orang sakit, kemudian mengunjungi kerabat, atau aktivitas-aktivitas yang lain, yaitu aktivitas yang jelas tidaklah waktu beliau berlalu meskipun sekejap mata, kecuali dalam ketaatan kepada Allah alaihi salatu wassalam. Maka beliau adalah seorang yang pelit dengan waktunya. Beliau adalah seorang yang menjaga waktunya, tidak sebagaimana semisal kita yang seringkali membuang-buang waktu. Dan satu hal yang unik, satu hal yang aneh namun nyata, anna aghla syai' indal insan huwa waktu wa huwa akhrasu syai' indal insan. Bahasanya, hal yang paling mahal dalam diri seorang manusia adalah umurnya dan waktunya. Namun realitanya, waktu yang paling mahal tersebut diperlakukan sebagai sesuatu yang paling murah, sesuatu yang paling gampang disia-siakan. satu hal yang paling mudah untuk dibiarkan berlalu tanpa manfaat. Satu hal yang unik, realita anehnya mon nyata. Yang paling mahal namun diperlakukan seakan-akan sesuatu yang sangat-sangat tidak berharga. Dan di antara hal yang menunjukkan betapa pentingnya waktu adalah firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan 100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni. Sampai jika salah satu mereka dijemput oleh kematian, maka mereka berdoa dan memohon kepada Allah, dan ini adalah permohonan yang sia-sia, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Apa yang ingin dilakukan ketika bisa kembali ke dunia? Aku akan melakukan amal saleh di waktu-waktu yang telah kusia-siakan. Ya, maka aku akan beramal saleh sehingga tidak ada waktu yang terbuang-buang pada diriku. Maka lihatlah ucapan manusia ketika menyesali diri ketika tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik ketika hidup di dunia. Dia ingin kembali ke dunia untuk bisa memanfaatkan waktu dalam taat. Maka penyesalan manusia ini, manusia tidak mengatakan, kembalikan aku di dunia supaya aku bisa bersenang-senang dengan hartaku, bersenang-senang dengan istri, atau bersenang-senang dengan kendaraan, bersenang menikmati istana dan rumah mewah yang dibuat. Namun manusia yang menyesal ini mengatakan, supaya aku bisa melakukan amal sholah yang telah kutinggalkan. Maka banyak orang berlalu waktu badannya dan dia tidak mendapatkan faedah dari waktu tersebut. Padahal waktu adalah sesuatu yang paling mahal yang ada pada diri seseorang. Namun menurut kita saat ini seringkali kita sikapi sebagai sesuatu yang paling murah. Buktinya berlalulah waktu yang tidak sedikit tanpa ada faedah. Bahkan kita berlalu banyak waktu dalam hal-hal yang membahayakan diri kita sendiri. Dan di sini kami tidak menceritakan tentang kasus person tertentu, namun menceritakan demikianlah keadaan umumnya kaum muslimin. Maka umumnya kaum muslimin pada hari ini ma'al asafis sadid, dengan sangat disayangkan habis waktunya dalam sahwin walahwin wa ghaflatin. Habis waktunya dalam hal-hal yang melalaikan, hal-hal yang melupakan dari ketaatan, melupakan dari akhirat, melupakan dari agama, yang intinya adalah ghaflatin, kelalaian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka umumnya kaum muslimin bukanlah orang-orang yang serius dalam mengamalkan ajaran agamanya. Mayoritas mereka dalam kelalaian, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kemewahan. Yang dipikirkan adalah bagaimanakah sesuatu yang memanjakan badan meskipun itu harus merusak agama. Maka Rasul alaihi salatu wasalam, beliau adalah orang yang selalu mengisi waktunya dalam hal yang manfaat, boleh jadi untuk kepentingan pribadinya ataupun untuk kepentingan banyak orang. Maka pada saat para sahabat duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasalam, tiba-tiba muncullah seorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambut kepalanya, dan tidaklah nampak badannya tanda-tanda orang yang baru saja bepergian, namun tidak ada satupun dari kami yang mengenalnya. Artinya itu satu hal yang sangat aneh. Maka dia bukanlah musafir, sehingga bisa kita katakan dia adalah orang asing. Maka kalau dia musafir tentu ada tanda-tandanya, tentu pakaiannya tidak akan putih bersih. Namun tidak juga ada satupun dari kami yang mengenalnya, sehingga bisa dikatakan bahasanya dia adalah penduduk Madinah. Maka para sahabat heran dengan kehadiran orang ini. Kemudian orang yang datang ke majlis ilmu, yang ke majlisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bersih ini, dia adalah seorang yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambut kepalanya. Artinya dia adalah syabun. Dia adalah seorang pemuda. Tidak ada padanya bekas tanda-tanda habis bepergian. Karena musafir, terutama di zaman itu, rambutnya acak-acakan dan bajunya berdebu. Karena mereka menempuh perjalanan dengan naik unta atau jalan kaki, dan tanah yang dilewati tidaklah beraspal. Semuanya isinya adalah debu. Lakin hatta la yura alai atharus safar. Namun orang ini tidak terlihat padanya tanda bepergian, dan tidak ada satupun dari kami yang mengenalnya. Fa huwa gharibun laisa bighoribin. Maka dia adalah orang yang asing. Namun dia bukan orang yang asing. Dia orang yang asing karena tidak ada satupun yang kenal. Kalau penduduk Madinah tentu kenal. Namun realitanya dia adalah orang yang asing. Bajunya demikian bersih, berarti dia bukan orang asing. Namun realitanya dia orang asing. Akhirnya datanglah orang tersebut, kemudian datang dan duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tersebut nanti sebagaimana di akhir hadis diceritakan kalau dia adalah Jibril alaihi salatu wassalam, salah satu malaikat yang besar. Bal huwa afdalul malaikati fi man a'lamu. Bahkan Jibril adalah malaikat yang paling utama berdasarkan dalil-dalil yang kita ketahui. Karena mulianya tugasnya Jibril, karena dia bertugas untuk membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul alaihi salatu wassalam, maka dia tentu adalah malaikat yang agung. Ya, namun ini tugas pokok Jibril, namun bukan berarti satu-satunya tugasnya Jibril. Kemudian kita katakan setelah Nabi akhir zaman meninggal dunia maka dia pensiun dan bebas tugas dari semua aktivitas. Karena ini adalah tugas pokok, namun ada tugas-tugas yang lain. Di antaranya adalah malaikat Jibril adalah penghubung antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat yang lain. Jika Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan sesuatu, maka yang pertama kali mendengarnya adalah Jibril, dan Jibril lah yang menyampaikannya kepada yang lain. Terkait dengan Jibril, maka Jibril ini pernah Nabi lihat dalam rupanya yang asli sebanyak dua kali, sekali di bumi dan sekali di langit. Sekali di bumi yaitu ketika di Gua Hira Nabi melihat Jibril dalam keadaan dan terlihat bahwa Jibril memiliki 600 sayap. Qad sadal ufuqa kulal ufuqi. Yang sayap-sayap Jibril ini menutupi ufuk, menutupi dunia. Di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya la yarasama'a min fauq. Nabi tidak bisa melihat langit. Ketika Nabi tengadahkan, tidak terlihat bintang, tidak terlihat, gelap seluruhnya. Karena malaikat ini sayapnya menutupi ufuk. Dan dia memiliki 600 sayap. Dan para malaikat itu bersayap sebagaimana yang Allah firmankan di surat Fatir ayat yang pertama, ketika Allah ceritakan tentang ciri fisik malaikat, Allah katakan ja'ilil malaikati rusula. Allah jadikan para malaikat sebagai utusan. Uli ajnihatin, dan mereka adalah makhluk yang bersayap. Maka para malaikat itu adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tugasi untuk melakukan berbagai hal. Maka mereka para malaikat memiliki sejumlah sayap yang mereka terbang dengannya dengan terbang yang cepat. Dan ada yang punya dua sayap, ada yang punya tiga dan seterusnya. Dan malaikat Jibril 600 sayap. Sedangkan kali yang kedua Nabi melihat Jibril di Sidratul Muntaha sebagaimana Allah ceritakan di surat An-Najm. In huwa ila wahyu yuha, tidaklah apa yang Nabi sampaikan kecuali wahyu. allamahu syadidul quwa, yang wahyu tersebut diajarkan oleh malaikat Jibril, dan dia adalah malaikat yang syadidul quwa, yang sangat kuat. Di antara hal yang menunjukkan kalau dia adalah sangat kuat, disebutkan para ulama tafsir, maksudnya ketika Allah menghukum kaum Nabi Lut, maka bumi mereka dijebol dan dibawa sampai ke mendung, dan ini dilakukan oleh Jibril cukup dengan satu sayapnya. Allamahu syadidul quwa, maka wahyu tersebut diajarkan oleh Jibril, yang malaikat yang sangat kuat, dumiratin, dan dia adalah malaikat yang cakap, dan dia adalah wajahnya adalah wajah yang ganteng, dumiratin, fastawa, dan dia tegak berdiri, wawa biukufukil a'la, dan dia berada di ufuk yang tinggi, thumadana fatadalla, kemudian Jibril mendekat, dan semakin mendekat, fakana qobal qausaini au adna, maka jarak antara Jibril dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu cuma 2 busur, dan busur boleh jadi paling-paling 2 meter ya. 1 busur atau kurang, cuma jarak 2 busur ya, berarti cuma 4 meter. Au adna, atau bahkan lebih dekat lagi. Hadza fil ardi, inilah yang Allah ceritakan tentang kejadian jinikan di surat An-Najm ayat 4 sampai 9. Dan ayat di atas menceritakan kejadian di muka bumi, di bumi ketika Jibril mendekat dari arah atas, dia mendekat kepada Nabi, fatadalla, sehingga dia semakin dekat, yaitu dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Rasul alaihi salatu wasallam, wahyu yang Allah perintahkan, yang Allah bebankan kepada Jibril supaya menyampaikannya kepada Nabi. Adapun pertemuan atau kejadian yang kedua Allah ceritakan di lanjutannya surat An-Najm ayat yang tepatnya ayat yang ke-13 dan 14. Maka Allah katakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Muhammad pernah melihat Jibril itu dalam bentuknya yang asli dalam kesempatan yang lain, inda sidratil muntaha, di langit, di satu tempat, di satu dekat pohon, pohonnya pohon sidr. Ya, muntaha, sidratul muntaha itu nama pohon, bukan nama tempat. Sidratin artinya pohon sidr, satu jenis pohon. Muntaha, dan dia adalah artinya akhir atau puncak, karena itulah air dan puncak pengetahuan manusia, pengetahuan makhluk, dan akhir puncak posisi makhluk. Paling banter cuma bisa berada sampai di situ saja, tidak bisa lebih dari tempat itu, maka disebut muntaha, yang artinya puncak atau akhir, dan puncak atau akhir tersebut adalah ditandai dengan pohon, pohonnya adalah pohon sidr yang daunnya besar-besar, kata Nabi dalam hadis Isra Mi'raj, daunnya sebesar kuping-kuping gajah, daunnya sebesar kuping-kuping gajah, enggak tahu batangnya seberapa kalau daunnya sedemikian lebarnya. Fahada Jibril, maka itulah Jibril yang punya, tentu punya rupa asli, akan tapi Allah jadikan malaikat punya kemampuan untuk yatasyakal, untuk berubah bentuk, berbentuk dengan bukan bentuknya yang asli. Maka di sini dalam hadis ini Jibril datang dalam rupa seseorang yang asing. Namun yang paling sering Jibril itu datang dengan meminjam wajah salah satu sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Ini itu yang paling sering ketika Jibril datang dengan rupa manusia, maka ada satu sahabat Nabi yang paling sering dipinjam wajahnya. Sehingga orang mengira kalau Dihyah Al-Kalbi, padahal dia adalah Jibril. Namun dalam hadis ini, dalam hadis Jibril ini, Jibril tidak datang dengan kebiasaannya meminjam wajahnya Dihya Al-Kalbi, namun dengan wajah yang lain, yang asing, yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat. hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya Jibril duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia demikian dekat dengan Nabi, dia sandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Artinya Jibril menyandarkan dua lututnya pada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ketika itu duduknya duduk bersimpuh, menduduki bagian dalam telapak kakinya. Maka kemudian Jibril pun demikian, dan lutut bertemu dengan lutut. Wa wada'a kafaihi ila fakhidaihi, dan Jibril meletakkan dua telapak tangannya pada dua pahanya. Di sini Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, qalal ulama, para ulama mengatakan Jibril meletakkan dua telapak tangannya pada dua pahanya sendiri, bukan pada dua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika, dan hal tersebut adalah bentuk etika yang sempurna dalam duduknya seorang pelajar di depan gurunya. Dengan dia duduk dengan penuh kesopanan, dan duduk yang menunjukkan kalau dia siap untuk menyimak apa yang akan disampaikan, siap untuk mendengar dan memperhatikan apa yang akan disampaikan. Nah, demikian dikatakan dan demikian yang kemarin kita sampaikan. Namun terdapat riwayat yang lain yang menegaskan kalau Jibril itu meletakkan pahanya pada paha Nabi. Sebagaimana dalam riwayat Nasa'i. Maka diriwayatkan oleh Nasa'i bahasanya Jibril ketika itu meletakkan pahanya pada paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di Syarah Arba'in karya Salim Al-Hilali Al-Afnan An-Nadiyah, saya disebutkan tentang hadis ini, ay wada'a hadza rajul kafaihi ala fakhidai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang tersebut, sosok itu, meletakkan dua telapak tangannya pada paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama ja'a sharihan, sebagaimana terdapat secara tegas dalam hadis Abu Hurairah dan Abu Dzar. Ada dua sahabat meriatkan satu hadis, inda Nasa'i bi isnadin sahihin, ada dalam Sunan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Di sana dikatakan wa fihi hatta wada'a yadahu ala uqbatai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tersebut meletakkan tangannya pada dua lutut Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dimaknai sebagaimana yang kita baca di sini di Syarah Riyadhus Shalihin, kalau dia meletakkan tangannya di pahanya sendiri, memang bisa kita jelaskan sebagaimana tadi kita baca, ini adalah duduk yang adab, yang sopan. Nah, namun wallahu a'lam, kalau dengan riwayat Nasa'i yang mengatakan kalau Jibril meletakkan tangannya di lututnya Nabi. Ini, jadi kalau di sana redaksinya di lututnya Nabi, tidak di pahanya Nabi. Mungkin kalau pahanya betul-betul tidak sopan ya, kurang ajar ya. Dan kalau lutut Nabi ya dimungkinkan itu semacam bersentuhan, mungkin bisa kita maknai demikian. Maknanya tidak betul-betul menyentuh, namun ya pahanya atau tangannya Jibril bersentuhan dengan lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kedatangan Jibril di majelis ini kita jumpai adab-adab penuntut ilmu. Maka hendaknya penuntut ilmu datang di majelis taklim, di majelis ilmu dalam keadaan bersih. Oleh karena itu Jibril datang dengan pakaian yang putih bersih. Hendaknya datang dalam keadaan rapi dan bersih, sebagaimana Jibril datang dalam keadaan ya, rambutnya nampak hitam, artinya seperti orang yang berhias dan berdandan, boleh jadi pakai minyak rambut sehingga nampak hitamnya demikian hitam. Maka di antara adab orang yang hadir di majelis ilmu adalah datang dengan bersih, dengan rapi, ya, tidak bau, ya, atau kemudian lutut, atau tampilan yang tidak menyenangkan, bikin orang sepet memandangnya. Nah, bukan demikian, namun rapi, bersih, ini ada penuntut ilmu. Demikian juga Jibril mencari tempat yang dekat dengan pembicara. Maka Jibril mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini terdapat adab mencari tempat yang terdekat dengan pemateri supaya kita lebih jelas. Ini kalau misalnya mic-nya mati, ya kita pun masih tetap bisa menikmati, ya, lain dengan yang berada di belakang. Kemudian duduknya adalah duduk yang sopan, ya, di antara adab di majelis ilmu, duduknya adalah duduk yang sopan. Di sini Jibril mencontohkan duduk bersimpuh, menekuk lutut. Nah, ini adalah bentuk duduk yang sopan, dan ini dan di Jawa itu satu duduk yang sopan adalah duduk simpuh. Duduk bernekuk lutut itu dianggap sebagai dinilai duduk orang yang betul-betul sopan dalam duduknya. Ya, maka duduk yang sopan, tidak kemudian pemateri malah disuruh mencium telapak kakinya yang bau, karena dia meluruskan kaki, padahal kakinya bau lagi, ya. Atau bentuk duduk yang seakan-akan tidak membutuhkan orang yang tidak membutuhkan ilmu dan orang yang tidak butuh dengan ilmu, ya. Sikap duduk yang menunjukkan makna demikian, mungkin duduk yang tidak sopan di majelis ilmu. Namun diajarkan oleh Jibril dalam kisah ini, hendaknya duduknya adalah duduk orang yang perhatian, duduk orang yang tidak mencari ilmu. Maka ini diantara adab-adab yang bisa kita ambil dari kedatangan Jibril ke majelis ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dia duduk dengan duduk semacam itu, Thummaqal, Jibril kemudian mengatakan, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Dia tidak mengatakan, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku. Namun dia mengatakan, wahai Muhammad. Dan ini adalah seperti perilaku orang Badui. Karena orang-orang Arab Badui, jika mereka datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bahasa yang mereka pakai, ya Muhammad. Ya, ada pun orang-orang yang mendengar adab yang Allah ajarkan. Ya, maka mereka tidak memanggil Nabi dengan mengatakan, ya Muhammad. Namun mereka memanggil Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah. Hal ini karena Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya di surat An-Nur ayat yang ke-63 tentang adab berbicara dengan Nabi. Allah katakan, la taja'alu du'a'a rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kalian jadikan du'a'a rasuli. Du'a'a rasuli di sini banyak tafsirannya, bisa diartikan dengan doa panggilan Rasul dalam artian Rasul yang dipanggil. Artinya mudhaf ilaihnya maknanya adalah maf'ul bih. Doa ar-rasuli, Rasul yang dipanggil. Panggilan Rasul dalam artian memanggil Rasul. Atau doa ar-rasuli di sini bisa maknanya panggilan Rasul dalam artian seruan Rasul kepada umatnya. Maka bisa diterjemahkan, janganlah kalian memanggil Rasul kadu'ai ba'tikun li ba'tin, sebagaimana kalian memanggil temannya sendiri. Bisa diterjemahkan demikian. Boleh juga diterjemahkan dengan terjemah yang kedua, panggilannya adalah Rasul yang memanggil dalam artian menyeru. Janganlah kalian jadikan seruan yang disampaikan oleh Rasul, perintah dan larangan yang disampaikan oleh Rasul, itu sebagaimana seruan dan perintah larangan temanmu. Kalau itu permintaan, perintah dan larangan teman, bisa ditolak dan bisa diterima. Dan nyuruh, ya, maka kita bisa ngeyel, ngapain kamu nyuruh-nyuruh saya, memangnya bapakku. Maka dia yeli, nah, enggak apa-apa. Nah, karena temannya sendiri selevel, setingkat. Jangan jadikan seperti itu. Tidak ada ngeyel untuk, tidak ada sikap membangkang, membantah terhadap seruan yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain hanya dengan seruan, panggilan, suruhan temannya sendiri. Dan ada tafsir yang ketiga, makna yang ketiga untuk An-Nur 63 yang mengatakan bahasanya doa di sini adalah doa Rasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah kalian merasa takut jika Rasul mendoakan jelek untukmu. Jangan kira bahasanya doanya Rasul itu sebagaimana doanya kawanmu untukmu. Itu tiga makna atau tiga tafsir untuk An-Nur 63. Ya, maka di sini disampaikan yang dimaksud dengan panggilan Rasul di sini mencakup memanggil Rasul, yaitu memanggil Rasul dengan namanya. Maka ini larangan memanggil Rasul dengan namanya, larangan mengatakan hei Muhammad saat berdialog langsung dengan Nabi. Dan doa Rasul di sini bisa mencakup juga maknanya adalah panggilan yang diberikan oleh Rasul dalam pengertian perintah dan larangan. Perintah dan larangan yang disampaikan oleh Rasul. Maka kita tidak boleh jadikan perintah Rasul sebagaimana perintah sesama manusia. Gimana kalau sesama manusia yang memerintahkan kita, jika kita mau, kita taati. Jika kita mau, tidak kita laksanakan. Maka demikian juga janganlah kita sikapi larangan Nabi sebagaimana larangan teman sendiri. Jika kita mau, kita tinggalkan. Jika kita tidak suka, maka larangannya malah kita terjang. Demikian juga pada saat kita memanggil beliau, maka kita tidaklah memanggilnya sebagaimana memanggil sesama teman sendiri dengan menyebut nama, dengan mengatakan hei fulan, hei fulan, sebagaimana Anda memanggil teman temannya sendiri. Namun hendaklah kita katakan wahai Rasulullah. Akan tapi orang-orang Arab Badui, karena jauhnya mereka dari ilmu, karena di pelosok jauh dari ilmu, karena Nabi ada di kota, dan kebodohan mayoritas dari mereka, maka jika mereka datang memanggil Nabi dengan menyebut namanya, padahal mereka ini Badui yang mukmin, Badui yang beriman, namun manggil Nabi hei Muhammad, maka mereka mengatakan hei Muhammad. Ya, maka ya memang sejak masa silam ilmu itu ada di kota, pelosok jauh dari ilmu. Maka sejak zaman Nabi itu orang yang pelosok, orang yang tinggal di perkampungan Badui, ilmu kurang tersebar di sana. Ya, karena kurangnya ilmu, kurangnya pengarahan, dan berdampak dengan kurangnya etika. Maka mereka kemudian seringkali kasar, kasar omongannya, kasar ucapannya, kasar tindakannya. Mereka minta sesuatu dengan Nabi, pernah satu ketika sampai dengan narik selendangnya Nabi, ridaknya Nabi sampai berbekas merah di lehernya Nabi. Cuma mau minta duit. Mau Nabi berikan kepadaku harta yang Allah berikan kepadamu. Namun luar biasanya Nabi meskipun merah, merah leher beliau karena ditarik kencang dan kasar, Nabi cuma senyum. Satu hal yang luar biasa. Harusnya ditempeleng, harusnya digaprak. Nabi cuma senyum. Demikian juga ketika mereka bersikap kasar dalam ucapan dengan mengatakan ya Muhammad, Nabi biarkan saja. Ya, karena ya angel kandanan ini ya sulit untuk diarahkan. Karena memang mentalnya mental suka-suka sendiri. Ya, maka ada larangan memanggil Nabi dengan wahai Muhammad. Namun yang terlarang adalah manakala Muhammad di sini letaknya sebagai orang kedua. Artinya kita bertatap langsung dengan Nabi, maka kita dilarang untuk mengatakan wahai Muhammad. Adapun jika Nabi posisinya adalah orang yang ketiga, maka tidaklah mengapa seorang menyebut Nabi dengan Muhammad, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukanlah satu hal yang kasar dan tidak beretika. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian dan demikian, itu bukanlah satu hal yang tidak adab dan tidak beretika. Karena banyak para sahabat pun mencontohkan demikian. Sebagaimana Ibnu Mas'ud, sebagaimana hadisnya di matan Kitab Tauhid, siapa yang ingin membaca wasiatnya Muhammad yang ada stempelnya, maka bacalah surat Al-An'am. Barang siapa yang mau membaca wasiatnya Muhammad, dia sebut Muhammad. Maka ketika Muhammad itu posisinya sebagai orang ketiga, maka boleh menyebut beliau dengan mengatakan Muhammad. Dan itulah yang dipraktikkan oleh para sahabat. Adapun yang ketika tatap muka langsung, baik sebagaimana dialami oleh para sahabat atau dialami oleh orang sekarang pada saat dia bermimpi dan betul-betul bermimpi berjumpa dengan Nabi, maka tidak boleh mengatakan ya Muhammad, namun mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, atau ya Nabi Allah. Itu catatan penting berkaitan dengan penggunaan penyebutan Muhammad. Ada dua rincian. Kalau langsung tidak boleh, kalau statusnya orang ketiga boleh, dan itulah praktek para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, demikian yang kita bahas sempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.